আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম সালাম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া বিহি নাস্তাঈন আলা উমুরিদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা হাবিবিল্লাহিল আমিন মুহাম্মাদিন আল মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah di mana saja Anda berada. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian bedah tafsir Sya'rawi pada surah Al-Baqarah ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Dan Allah berfirman, hai Adam, diamlah kamu dan istrimu di dalam surga dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Para pendengar yang berbahagia, ayat ini sambungan pada ayat yang lalu. Bahwasanya ya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan juga terjadinya pengingkaran iblis untuk sujud kepadanya atas perintah Allah, maka setelah iblis diusir dari surga, Adam diperintahkan Allah untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah uskun di sini menunjukkan bahwasanya ada dua faktor yang terdapat di sini, yaitu kata-kata tentram dan tenang. Karena as-sakan itu adalah merupakan tempat di mana kita ingin mendapatkan ketentraman, ketenangan, sehingga bisa menghilangkan kepenatan dan kerasnya kehidupan. Seperti kita lihat dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya, jadi untuk mendapat ketenangan dari proses perkawinan terhadap suami dan istri. Nah, para pendengar yang berbahagia, Allah menyuruh Adam di dalam ayat ini untuk tinggal di surga. Ini menunjukkan bahwasanya ada perintah, dan setelah tinggal di surga mendapatkan kemuliaan dan kebaikan, pasangan ini diperintahkan juga untuk memakan apa saja yang mereka sukai dari tanaman-tanaman surga. Pada saat yang sama, Allah mengeluarkan larangan, wala taqraba, jangan kamu dekati. Jangan kamu dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, maka kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Jadi di sini ada perintah dan ada larangan. Menarik untuk kita lihat di sini, memunculkan berbagai tasaulat, berbagai pertanyaan, berbagai penafsiran yang memang kita melihat sangat urgen, sangat penting untuk kita diskusikan sehingga kita mendapatkan hakikat dari penafsiran-penafsiran yang ada di dalam beberapa kutubut tafasir dalam memaknai ayat-ayat yang di hadapan kita sekarang ini. Ya, menarik sekali pembahasan kita pada ayat 35 surah Al-Baqarah ini, Pak Ustaz. Saya memahami kalau dikaji dengan ayat sebelumnya, ayat 34, suatu pernyataan tapi tidak layak untuk disebutkan sebenarnya, bahwa Tuhan itu cepat kali marah, temperamen. Kenapa? Gara-gara iblis tidak mau sujud kepada Adam, langsung dilaknat seumur hidup, Pak Ustaz. Itu bagaimana menurut Pak Ustaz? Ya, ini harus kita pahami benar apa dan hakikat kemarahan Allah ini. Kalau kita lihat pada ayat yang lalu, sebenarnya Allah itu sudah sangat sangat familiar terhadap iblis. Tapi kesalahan iblis ini, ya, kesalahan iblis ini pada puncaknya, iblis bukan salah dalam artian dia berbuat jahat, mencuri, melakukan perbuatan zina dan lain sebagainya. Tetapi yang dilakukan iblis, ia membantah perintah Allah itu. Jadi bukan perbuatan-perbuatannya saja, tapi perintah dari penguasa itu dia bantah. Contohnya kalau ada orang yang tidak menjalankan perintah presiden, maka gubernur itu akan dimarahin oleh menteri dalam negeri. Dan bisa dipecat. Bisa dipecat. Tapi bila gubernur itu misalnya korupsi 1 rupiah 2 rupiah, belum tentu dipecat. Mungkin dihukum saja. Dan mungkin akibat hukuman ini pemecatan misalnya, tapi tidak langsung. Jadi oleh sebab itu kita melihat kesalahan iblis ini fatal. Karena dia membantah perintah Allah. Allahnya sendiri yang dia ini dibantah. Yang dia bantah, yang dia lawan gitu. Jadi melawan zat yang maha kuasa. Maka ini tidak bisa ditolerir. Nah, jadi kenapa Allah harus mengeluarkan perintah seperti ini? Agar manusia belajar. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini, Anda akan bernasib seperti iblis. Ya, al-khulud finnar. Kekal di neraka. Jadi kalau misalnya bisa saya tambahkan, Pak Ustaz, contoh yang lebih konkret. Ini kan masih musim haji nih, Pak Ustaz. Atau baru saja meninggalkan musim haji kita ini. Itu orang kalau misalnya tidak mau melaksanakan ibadah haji, padahal dia mampu, tapi dia tidak mau, itu sama saja seperti iblis tuh, Pak Ustaz, ya. Artinya apa? Udah tahu ini perintah Tuhan, kok dilanggar? Ini artinya dia akan sama seperti iblis dan khulud finnar, melanggar perintah Tuhan. Lain halnya dengan orang tidak mau melaksanakan ibadah haji karena tahu bahwa itu memang perintah Tuhan, tapi dia belum mau. Jadi ada dua, sama-sama tidak mau melaksanakan ibadah haji. Yang satu, tidak wajibnya ibadah haji itu. Yang satu lagi, wajib, tapi aku belum mau. Yang pertama ini mungkin seperti iblis, yang kedua ini seperti Adam. Ya, saya sangat setuju sekali itu, ya. Bahwasanya itulah kenapa Allah marah dan masuk akal. Dan kita sendiri menerima seperti ini hukumannya. Ya, mungkin saya ingin mencoba untuk menambahkan sedikit juga dalam penjelasan tentang apakah Allah cepat marah dalam hal ini. Saya sependapat bahwa Allah tidak cepat marah, tapi karena bantahan iblis itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang memancing kemarahan Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya, mengapa Allah langsung menjatuhkan hukuman dalam permasalahan ini? Karena itu tadi, kesombongan dan keangkuhan iblis itu tadi. Jadi ada dua kesalahan fatal. Yang kedua kesalahan fatal ini tidak dapat ditolerir. Yang pertama yaitu tidak mau tunduk dengan perintah Allah. Aba. Kemudian yang kedua itu istakbar, menyombongkan dirinya. Ya, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat ke-34. Nah, Ustaz, yang menarik di sini berkaitan dengan, kan di dalam beberapa ayat ini kita menjumpai ada perintah, ada larangan, begitu, Ustaz. Di dalam ayat 35 ini juga, setelah Allah memerintahkan Adam untuk tinggal di dalam surga, kemudian ada larangan wala taqraba hadhihi syajarah. Di awal kan dijelaskan untuk tinggal. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam beserta Hawa pasangannya untuk mendekati pohon itu, dan apa pohon itu sebenarnya, Ustaz? Apakah pohon itu yang selalu disebut dengan pohon khuldi atau apa itu sebenarnya? Nah, ini sangat menarik, akhi. Saya perhatikan bahwasannya dari penelusuran terhadap tafsir-tafsir yang lain dan juga Syekh Sya'rawi ini sendiri, bahwasannya ini sebenarnya adalah proses pendidikan terhadap Nabi Adam dan Hawa. Karena di sana ada perintah uskun wakula, makan, tinggallah Anda, wala taqraba, jangan kamu dekati. Jadi ada semacam penafsiran bahwasanya jannah yang dimaksud di sini bukanlah jannatul khulud yang akan diberikan Allah kepada orang-orang mukmin pada hari kiamat, tetapi jannah yang diciptakan Allah dengan berbagai fasilitas boleh sama menyamai jannah yang seperti itu, tapi bukan itu. Nah, yang di mana sana ada kesenangan. Nah, di kesenangan inilah Nabi Adam diingatkan, jangan larut Anda. Anda sedang dididik ini. Anda sedang di training. Jadi sehingga apakah Anda berhasil dalam mengikuti training ini, dan Anda harus berusaha mencari hikmah sebanyak-banyaknya dalam proses pendidikan ini. Jadi Syekh Sha'rawi lebih cenderung mengatakan bahwasanya jannah ini adalah jannah yang memang sengaja dibuatkan Allah untuk mereka. Karena kalau jannah yang khulud tadi yang untuk orang mukmin di akhirat, ini tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi larangan, semuanya sudah bebas kan begitu. Nah, yang menariknya lagi akhi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat di sini jangan mendekati pohon ini. Artinya pohon apakah itu? Sebenarnya Allah tidak menyebutkan pohon apa itu. Kenapa muncul ada istilah pohon khuldi? Ini sebenarnya istilah yang didengungkan oleh iblis agar Adam dan Hawa termakan rayuannya. Khuldi itu sendiri kan kekal ya. Iya, iya kan, khuldi itu kan kekal. Ya Adamu hal adulukum ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pohon yang disebut pohon kekal. Jadi ini istilah yang digunakan oleh iblis untuk menyampaikan pesan kepada Adam, seolah-olah hai Adam, Anda kalau makan buah ini, kalau makan pohon ini, Anda kekal. Anda akan kekal. Nah, ini sebenarnya Allah tidak menjelaskan itu pohon apa, tapi ini cara iblis untuk menggoda Adam. Jadi Ustaz, apakah bisa kita katakan bahwa membincangkan nama pohon ini itu melarikan makna atau inti daripada permasalahan ayat ini sendiri gitu Ustaz? Apakah bisa kita katakan begitu? Iya, sebenarnya artinya mencari-cari nama itu tadi Ustaz. Apakah nama itu pohon khuldi atau pohon apel atau pohon nenas atau pohon apa itu, apakah melarikan dari permasalahan inti itu Ustaz? Menurut saya iya. Akan dapat melarikan masalah inti. Sebenarnya yang di intinya itu kan larangan. Larangan. Jangan Anda dekati itu. Terserah itu pohon apa, pohon A atau B, itu tidak persoalan. Janganlah dekati itu. Dan Adam sudah tahu pohon yang karena apa sudah ditunjukkan oleh malaikat ini pohonnya, jangan kamu dekati. Cuman tidak disebut nama. Ini menunjukkan suatu rahasia bahwasanya Allah tidak terikat dengan nama, tapi Allah ingin manusia ini belajar bahwasanya perintah itu ya apapun bentuknya, bagaimana yang diperintahkan atau yang dilarang, patuhi. Nah, dengan mendekati pohon ini, maka termasuklah kamu berdua dari orang-orang yang zalim. Kenapa dikatakan zalim? Nah, zalim karena tidak menaati perintah Allah, tidak menaati larangannya dalam hal ini ya, bahwasanya jangan mendekati. Nah, kalau kita lihat bahwasanya ketika Allah memerintahkan ini, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Adam itu masih terikat dengan taklif, pembebanan hukum. Ya, menarik sekali di sini Pak Ustadz. Kalau kita lihat kata-kata takroba, kenapa kok disebutkan takroba bukan takkula? Artinya kenapa kok disuruh jangan mendekati, tapi tidak ditulis jangan makan? Seharusnya kan cocok buah dari pohon itu kan dimakan. Nah, ya. Seperti yang lain juga disebutkan fajtanibur rijsa. Nah, kenapa kok jauhi, bukan maksudnya tinggalkanlah gitu. Nah, dalam Al-Qur'an kita menemukan banyak sekali perintah itu yang kata orang hukum itu tidak jelas gitu, tidak real. Kalau dilarang kok dampaknya dari awal sudah dilarang gitu. Ya, inilah hikmah dari kemahakuasaan Allah terhadap perintah dan larangannya. Jadi di sini dapat kita pahami ketika Allah mengatakan la taqroba, ini menutup pintu ke arah itu. Biasanya orang kalau mau menengok sesuatu dan pengen terhadap sesuatu, dia lihat benda dan bahannya dulu, baru muncul oh ini bagus, ini tidak bagus. Nah, di sini di dalam usul fikih disebut sadduz zari'ah, menutup kemungkinan terjadinya bahaya atau pelanggaran, Allah mengatakan jangan kamu dekati. Supaya apa? Tidak muncul keinginan padamu untuk makannya.